Bila wis ngumpul no cangkeme kwek kwek kwek kwek kwek kabeh wong dirasani. Wong ya teko iki. Jilbabe ungu. Mutar wejum jum. Ambiar. Maka begitu dahsyatnya silaturahmi ini sampai Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka orang yang mau silaturahmi sebagaimana kita mabumi, satu, dipanjangkan umurnya, amin. Mudah-mudahan yang jilbabnya ungu umurnya paling panjang, amin. Jadi orang sedunia mati kamu hidup sendiri, amin. Orang yang panjang umurnya itu bukan maksudnya panjang usianya. Ada kalanya orang umurnya pendek tetapi karena pengetahuannya luas, saling menjaga korelasi antara satu dan yang lainnya, maka dia akan dikenang. Contoh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu umurnya tidak panjang tetapi namanya harum, seolah-olah dikenang selamanya oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena nilai manfaat yang diberikannya. Maka adanya FK BBWWWWWWIT lawangel. Kenapa? Dua saja, saya satu saja cukup. Ya. Kamu berharap ya? Sorry, kita sama-sama sayang. Kamu sayang aku sayang dia. Jumlah ambiar. Mangan tolo ning tengah sawah. Ngakune jomblo padahal bojone ning omah. Ngakune jomblo padahal bojone ning omah. Sabar le, sabar. Yo, rasane koneko, malah nyabun tok endi. Jijiki. Malah WA bojone ning omah. Bu, cintamu kaya G30 SKWKI. Maksudnya apa? Isinya pengkhianatan tok. Bojone gitu jawab, daripada kowe ning Tainan cintamu kaya KFC. Apa oke cabange? Lah. Ya ungu ya ijo. Iki yang gombak ya. Pede banget ngarep dhewe HP-ne cross enggak ya. Cici tapi ini Oppo, hati-hati ya, sekarang penyebaran corona melalui HP-HP Cina, contohnya Oppo, Xiaomi, alah-alah bilang kenyak tau, saya ngurusi aku bayi ini jenengnya Xiaomi, malah jadi jeneng HP ini lah pokok banget tau. Ayo-ayo HP ini cross. Orang yang silaturahmi, satu, dipanjangkan umurnya, dua, dimudahkan rizkinya. Mudah-mudahan pulang dari Taiwan semuanya menjadi juragan besar. Coba, uang kita uang halal. Sekarang lagi marak virus corona. Kalian tahu virus corona itu penyebabnya dari apa? Cangkem celutak. Penyakit corona itu terdeteksi dari salah satu provinsi di Cina namanya Wuhan. Gara-garanya apa? Di Wuhan itu ada pasar yang menjual makanan-makanan yang tidak lazim. Lowo kalau lawar. Codot. Bahasa Indonesia ini kampret. Ora usah diganti karo cebong. Corona itu awal mulanya gara-gara manusia itu cangkeme celutak. Kelelawar dikonsumsi dijadikan sop. Dan ternyata corona itu awal mulanya dari kelelawar yang ada di Wuhan. Wila cangkem celutak. Makanya manusia itu semakin celutak, potensi sakitnya semakin banyak.

aja pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk, doa yuk terus, doa singkirkan mantan, mantan, mantan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aku ngomong mantan-mantan pun nyawang iki ngopo. Iya. Yeah. Bahasane ngono. Doa yuk, doa yuk terus, doa singkirkan mantan, mantan, mantan. Kikislah habis semua para penggomba dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Oh, lanang gue di sini ngomong. Ini makmum, goblok, goblok. Wong imam mok ngene. Ketane senengane ning dhuwur saiki. Lah wong ketua imam serbaguna sing di sini sing wedok. Medeni. Inilah membuktikan bahwa perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Ayo pabrik susu e go dhewe kok. Nah, ini lemah. Gondok lure titip ke mano. Berapa boleh? Urung, dini meneh. Aku seneng kue yuk, mergo ireng. Iki insya Allah ahli sujud. Jadinya kan ahli sujud baduk ireng. Iki sarai ireng kabeh. Berarti lebih dari ahli sujud. Kalau kamu di bulu hitam, kamu jawab, Li. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan. Kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Wah. Jadi rupamu ini nyeneng ke, Li. Ini rondo tua. Oh, pas. Oh, pas. Ini udah tua-tua banget. Kalau ada rondo tua banget, ya bisa modern di sini. Kan bisa keracunan susu kadaluarsa jijik. Ayo selamatan di saya, ayo kotain pakai metu saya ini beneran ganggu ngajiku. Ayo yang mau infak cepetan minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Belum jadi kartonnya no medot janji kecantol cawet. Iso katanya nama udah janji. Urang. Paket. Oh Jackson. Iso katanya nama udah janji. Malam. Iki malam Senin yo goblok. Lagu nih wih apa? Saduna malam Jumat Kartonyono lah ini ngerti aku saya ini lagu nih Balungan Kere. Apa mana lagu nih? Hah? Gede nih kaya ngopo larung digunakan kita rosa nih apa-apa? Di tiga rabi, korban janji, pamer bojo. Lagi lagu ni ambiar kabeh. Wiki ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot. Didi Kempot saat ini reso melaku. Kekeselan bareng lewati saya buku to. Kota amal selawatan. Yowes sabar malam Jumat di sini. Saya ngetok kayak duit oke, moga-moga malam Jumatnya sesuk menjadi malam Jumat yang indah. Sing titik insya Allah suul Fatimah. Amin mudar. Salli wa sallim. Daiman. Ojo kasar-kasar. Kayak melatang tung-tang tung rong ketemu kalau. Iso apa ora? Ya. Ah, iso iso. Lah bojo galak kuncine apa? Di, salah. Bojo galak kuncine tawakal lan sabar ya. Sali wa salim da iman ala mata. Sali wa salim da iman ala mata. Wal ali wal ashab iman bagolaga. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Paling semangat tong tang tong tang trot. Ketoke bintange 5. Nganti rupane kaya bintang. Shalawat ala Nabi Muhammad. Lanjut. Saya ingin ngaji. Informasi dari panitia yang beli kaos silakan ke belakang panggung. Berapa harga kaosnya? 1000 NT untuk bangun pondok. Silakan hubungi Mas Budi. Iki suwe-suwe iki malah koyo SPG. Iki ngeri kopi ae NU. Tak dongake mlebu surga. Kopi ae. Awake dhewe iki ado-ado lunga ning tewen karepe njaluk apa to? Sang Rabi. Kowe iki kelingan mantan terus. Mantan tuh enggak usah dikenang, emangnya mantan lo pahlawan. Biasa aja, malah berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Nah. Kamu bilang sama mbaknya, berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Yuk kita ke penghulu supaya kamu tidak kesepian. Oh. Sing wedok ya jawab, berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Ayo mas ke penghulu supaya kamu tidak nyabunan. Iya. Malah nyanyi lagune Gus Dur, uripe ayem rumangsa aman dununge rasa sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso saburan matamu lamaran goblok banget dia malah sabunan pengalaman matamu AIDS akibat intim dengan sabun, makanya kalau di Taiwan juga banyak AIDS akibat itunya dipakai sembarangan. Makanya kita kerja di sini harus ada AIDS yang ketiga. Ada iman dijamin selamat. Kuwi jilbabe ungu rungokno. Ungu lemu. Tungkake mletek-mletek. Oh, tandanya bekerja keras. Kayaknya ya YouTuber ya. Coba saya urutkan. Doa yang sering kita baca setiap hari yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Doa yang paling populer di kalangan orang-orang Nahdlatul Ulama. Rabbana atina wa fil akhirati wa qina ada. Makanya kenapa kita berangkat ke Taiwan. Salah satu tujuannya fid dunya hasanah. Pamit sama bapak ibunya. Berangkat ke Tainan. Tapi ada juga TKI Tainan begitu berangkat ke Tainan enggak dapat apa-apa. Yang salah siapa? Mbok ne. Gara-gara pamit karo mbok ne. Mbok kula ajeng kerja nang Taiwan mang dongake nggih mbok ne jawab. Yo le tak dongake muga-muga ning Taiwan ra ono apa-apa. Sampai Taiwan belas ra entuk apa-apa. Mergo dongane mbok ne salah. Muga-muga ning Taiwan ra ono merongos. Fi dunia hasanah, dunyone api. Maka kemudian disambung wa fil akhirati hasanah. Dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah itu merupakan syarat mutlak wakina ada ban. Makanya Al-Qur'annya mengatakan apa? Wabatahi fima ataka Allah darul akhirah. Kejar akhirat, tapi ingat wala tangsa nasibaka minat dunia. Jangan pernah kamu lupakan nasibmu di dunia. Maka saya di masjid-masjid Indonesia, wabil khusus tanah Jawa, saya paling enggak suka kalau orang puji-pujian di masjid bahasanya begini. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat. Kuwi lagu model apa? rugi donya ora iso dadi apa-apa kepiye. Lan donyane ora duwe, ora mungkin iso nyewa tenda nggih pengajian, goblok, goblok. Iya toh? Wong duwe donya wae lho, ngeteri sarapan ning hotele telat kok. Apa meneng endi ra duwe donya? Nganti anakku nangis sih. Los ra rewel. Tak eling-eling kok. Sapa sing dadekke anake Gus Sultan nangis ning tainan? KBWWWWIT. Lah ya renyuh hatiku. Anakku ngelus-ngelus aku, "Bah, lapar ya Allah." Panitiane dancuk. Kurang ajar lah, kurang ajar lah. Kok ya rasa ngumi? Beli bakwan sama coklat, ngaji di Tainan, sarapannya telat. Styling-iling seumur hidup. Aku lah jadi mikir lah, sarapannya telat apa meneh amplop. Jare ini los ra rewel, Bruno kiai ini los, panitiane rewel. Langsung FKBB itu mbatin, waduh salah milih kiai. Amoh, amoh. Wala tangsan, kurang ajar lah. Kiai viral, sarapannya telat. Langsung aku nyanyi, kok kebangetan man, sarapan wanti telat diterke. Lah jam 11 ki sarapan apa makan siang? Ayo kok mikir tangene ngebluk kok ya. Fi dunya hasanah akhirah hasanah wa qina adzabannar. Maka tujuan akhir orang hidup di dunia itu apa? Surga. Walaupun Abu Nawas ki gawe jengkel pangeran. Ilahi lastulil firda si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Kuwi kurang ngajar toh. Tuhan, saya tidak pantas di surga. Tapi Tuhan, saya tidak kuat di neraka. Lah aku dadi Gusti Allah tak jawab, karepmu apa? Ning surga ora pantas, ning neraka ora kuat. Kuwi lak cara cah kerja layamu tu walayah ya. Padha karo panitiane. Ora mutu tur kentekan biaya. FKBWWWWIT giling-giling cie-cie kayak temen bojone yaudah makan dulu songgah tapi pacarnya ya lanang. Perang kentongan apa? Anggar ho-ho iya rasa pacaran. Rasa pacaran seneng rabi ngono wae. Cangkem bosok. Model-model garangan to iki. Sing duntal sapa iki sing ngungu iki. Surga itu syaratnya apa? Coba ini kamu ingat-ingat. Alur orang hidup fi dunya hasanah fil akhirati hasanah surga. Amin. Orang hidup itu tujuannya surga. Hampir semuanya surga. Surga itu syaratnya satu. Apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah itu syaratnya satu. Apa? Uripe istiqomah. Istiqomah itu syaratnya apa? Perjuangan lancar. Perjuangan lancar itu syaratnya apa? Ekonomi mapan. Ekonomi mapan itu syaratnya apa? Punya usaha dan pekerjaan. Kuwi diurut dari akhir sampai balik ning awal. Saya ingin ning awal ke akhir. Kenapa kamu kerja di Taiwan? Supaya ekonominya mapan. Codot, codot. Gayane cewek oke. Akhirnya bengok. Becek ketitik ala ketara, wis kebaca tak bribek malah ditikung karo kanca. Akhirnya nangis. Kuwi ngono mbak-mbake dijual mahal. Ngakune muslimah, senengane turu mlumah karo ah. Pertanyaanku kuwi iki muslimah apa kimcil syariah? Durungokno. Oh tahu bulat digoreng dadakan cuwili regane 500an kok. Masa namu gede rasane enak modal gratisan. Nah. Akhirnya malah nyanyi biar aku sebentar suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sawayah mayah biar wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Tapi rasanya penak sekali matamu. Ketoke tahu gak kan? Bocah kuwi sesuk mlebu surga. Tapi silite mampir neraka. Tegangan tembuli soalé. Ketoke jenenge Sukarlan. Asu nglekar ning dalan. Kerja ning Taiwan. Supaya apa? Ekonominya mapan. Kenapa kita harus bekerja? Wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadi. Nabi Dawud itu raja, tetapi dia tidak pernah makan uang kerajaan. Setiap kali Nabi Dawud makan, hari hasil kerjanya sendiri. Milo sing ngamalke ilmune Nabi Dawud sing paling pas ki sampean kabeh. Makan dari kerjanya sendiri seperti Nabi Dawud. Ora mangan duwite rakyat, ora nguntal duwite negara. Nggih napa mboten? Mula awakmu kaya Nabi Dawud le. Nabi Dawud ki wonge cilik, perang karo Raja Jalut. Modale mung siji, plinteng. Plinteng dase mati dadi raja ki Dawud. Kalau kemudian Allah berkehendak, tukang arit dadi raja Dawud. Kalau Allah berkehendak, mantan TKI dadi kiai. Gus. Ndi? Iki? Iki mantan kiai. Keto rupane kaya kentongan. Saya itu kalau menceritakan Nabi Dawud itu banyak. Nabi Dawud itu ini loh. Kenapa kok kiai itu beda-beda? Kiai itu kan ada yang modelnya Nabi Dawud, ada yang modelnya Nabi Sulaiman. Kamu tahu Sulaiman itu anaknya Dawud. Dawud ki bapake Sulaiman anake. Bedane Dawud karo Sulaiman ki opo, Nduk? Ada anak tulisane goblok. Mumet dasku. Lah masa bedane Dawud karo Sulaiman tulisane iki lho. Lah ya stres ta aku. Wes bubar. Dawud karo Sulaiman bedane tulisane iki lho. Kuwi jenenge jaka sembung makan nasi pincuk, enggak nyambung, cuk. Ya maklum jomblo ki wis kesuwen, kuwi uteke kebak mani. Jadi ora iso berpikir yang jernih. Karena kan desakannya semakin ke atas, jadi menumpulkan otak. Guayane HP ini paling dhuwur. Aku nembe krungu iki aku. Apa bedane Sulaiman karo Dawud? Tulisane. Ulah banter salahnya mending banter pekok. Nabi Dawud itu tipe kiai yang khusyuk. Sulaiman itu tipe kiai yang cerdas. Sebelum saya lanjutkan, teori fitini wadunya wal akhirah hasanah tadi. Tak takon pokok lanangi. Kowe lak golek bojo seneng sing pinter apa sing goblok? Pinter apa goblok? Goblok. Pertanyaan kedua, kowe lak golek bojo seneng sing manut apa seneng sing bantah? Manut. Oh ya pas, pilihanmu goblok pas. Karena mergone lak goblok ki biasane manut, lak pinter bantah. Dadi kowe ngomong, aku golek bojo sing goblok. Ya pas, berarti bojone manutan. Soalnya wong goblok ki biasane manut, lah pinter bantah. Tapi lah bojone seneng bantah ora apa-apa. Sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Ono cahayu rada goblok, rada stres, diperkosa sama tokoh masyarakat di zaman Nabi Dawud. Zaman Nabi Dawud. Sing merkosa wong limo. Sehingga cerita bocah niki meteng. Apa, Mbak? Meteng. Hati-hati, Mbak-mbake dijogo. Ya. Hati-hati. Lono bocah seneng tenan, kamu bilang, katanya cinta, katanya sayang. Kok enggak mau ke KUA tuman. Biasanya kaosnya putih. Kaosnya dulu. Kameranya diwur dhewe. Terus rada pekok. Membedakan Dawud dengan Sulaiman tulisane. Aku isine kaosnya Under Armour kaya Deddy Corbuzier bocahe pekok. Ijan. Yo ki mulu, efek suara ketemu bojo. Jadi man ini munggah ning otak. Eh? Rong tahun. Ya Allah. Orang kaya tiang listrik kuwi. Diperkosa, singkat cerita. Setelah hamil, perempuan ini ingat, aku ki meteng mergo diperkosa. Akhirnya wadul Nabi Dawud. Nabi Dawud kula meteng. Sing ngetengi sapa? Tokoh masyarakat 5 orang. Akhirnya 5 orang ini dipanggil oleh Nabi Dawud. Benar enggak kamu memperkosa perempuan ini? Dijawab, mboten Nabi Dawud, bocah niku meteng mergo sing ngetengi asune dhewe. Niku lak wong goblok, dadi nuduh-nuduh kula. Kan niku wong rada edan. Nabi Dawud percaya. Ki nyuwun sewu nggih, kanca-kanca NU nggih. Awakmu lak ngerti kiai khusuk, kuwi mesti wonge ra neko-neko. Pikirane ra macem-macem. Kok ana kiai khusuk? Pasti dia enggak punya pikiran macam-macam. Orang tahu suudon. Contohnya Nabi Dawud. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Dawud memutuskan perempuan ini tidak diperkosa oleh 5 tokoh ini. Kalau pengen membuktikan ini lebih dari Dawud karo Sulaiman. Begitu ini selesai, Nabi Sulaiman datang protes. Nabi Dawud protes. Apa le? Saya enggak percaya kalau perempuan ini hamil yang menghamili anjingnya sendiri. Saya mau peninjauan kembali. Banding. Jadi ilmu banding sidang wis sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman, Nabi Dawud sudah ada. Milawakmu yang ngono. Lah bojomu ning Indonesia diganggu karo wong dongakno. Ya Allah. Istri saya diganggu orang. Cabut saja nyawanya ya Allah karena saya enggak mau ribut ya Allah. Ngono wae dongamu. Kowe malah mau balas. Kowe hooh aku yo hooh. Kaosnya ya putih. Apa nih? Yang mau masuk Islam siap-siap. Saya besok di Hong Kong juga ada yang mau masuk Islam. Pokoknya tiap hari saya itu nyahadat ke wong. Di wongnya. Yang mau sahadat silakan ke depan. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Langsung saya. Ya. Ayo Mbak, beri Mbak. Alhamdulillah, kula niku beruntung nggih. Bar kula ngislamke Mas Dedi niku ben dina kula ngislamke wong. Enduk. Kowe kapan tak kafirke? Enduk. Coba ada mic lain enggak? Ada mic lain enggak? Mbak. Cek nyanduk, pegang dulu. Bagaimana cara pegang mic-nya? Nah, saya itu bisa melihat ini janda atau perawan, bisa dilihat dari cara pegang mic. Kalau perawan begini, kalau janda dilipat ungu. Namanya Mbak siapa? Siti Anisa. Siti? Lu Anisa, aslinya mana? Oh, Jawa Timur. Agama sebelumnya? Sebelumnya Islam. Terus? Suami Hindu. Oh, jadi Hindu. Islam, Hindu, sekarang pengen kembali ke Islam lagi. Okay. Alhamdulillah. Masih ingat dengan kalimat syahadat? Insya Allah. Udah. Kita saksikan bersama-sama teman kita yang sempat murtad keluar dari Islam. Akhirnya bisa kembali ke jalan yang benar. Karena banyak pemurtatan itu kadang-kadang berangkat dari pernikahan. Makanya saya pesan sama mbak-mbak, carilah imam yang baik. Ya, imam yang baik itu ciri-cirinya rambutnya gondrong. Itu bunda? Oh, lagi ya beda, codot. Mbak Siti Anisa. Masuk Islam kembali tidak ada yang memaksa? Keinginannya kapan mau masuk Islam? Mpun dangu. Baru ketemu ini momentumnya. Kenapa kok enggak dari kemarin-kemarin harus nunggu Gus Miftah? Mboten kesempatan. Yeah. Tapi sering nonton pengajian Gus Miftah? Sering. Ganteng mboten? Makan ya Beb. Tuntutan profesi. Oh, bojoku wong paling sabar sedunia kok. Lah gimana? Saya kemarin tanggal 12 pengajian ke Jawa Timur sampai tanggal 25, 24 sebelum berangkat. 25 subuh baru nyampe. Istri saya tanggal 13 itu harus berangkat ke Kuala Lumpur. Saya tanya sama dia, "Bunda, saya harus ngaji atau ngantar Bunda ke rumah sakit?" "Abah ngaji saja. Saya ke rumah sakit sama santri, coba." Makanya kalau saya mau neko-neko enggak mungkin, karena istri saya terlalu baik. Makanya saya mengatakan sama istri saya. Saya selalu mengatakan sama istri saya, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Iya. Melo coroku, oke. Aku melebu kamar, langsung aku nyanyi. Temanggung utane teles, duur di ambung singisar teles. Ngombe ciu sak botole. Mas Budi turu ketok cembali. Ya bener ya. Wow, bojoku yang ngono. Aku mulai bojoku kesel. Kula kesel. Aku pengen kok. Lah terus pripun? Prasmanan mawon. Pripun niku mau buka dhewe tutup dhewe. Oke. Prasmanan ya habis ini. Ye. Kaya prasmanan kowe nyabun dhewe. Siap Mbak Anisa nggih? Enggak ada yang maksa nggih? Bar niki bener-bener dari orang Islam yang serius nggih. Karena setelah syahadat niki dosa murtadmu kalau wingi diampuni oleh Allah. Maka nanti setelah sampean masuk Islam dosane resik dungamu mandi. Saya minta kamu doakan Bunda mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. An. La ilaha illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kamu, aku minta sama Mbak Siti Anisa, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, kamu doakan mudah-mudahan penyakitnya Bunda diangkat oleh Allah. Enggak, kamu yang mendoakan, kita yang mengaminkan. Pak Jawa enggak apa-apa, Indonesia enggak apa-apa. Mugi-mugi penyakit Bunda ingkang diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah dan segera sembuh, oke? Okay? Dan disembuhkan lahir dan batinnya. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bapak, kita doakan Mbak Anisa. Allahumma nawwir qulubaha binuril iman. Allahumma nawwir qulubaha binuril Quran. Allahumma nawwir qulubaha binuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubaha binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika. Abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya pengin Mbak-mbak ya tegar kayak Bunda. Kalian enggak tahu penyakitnya Bunda itu apa. Tapi Bunda ini luar biasa, tegar menjalani semuanya. Gak pernah mengeluh, gak pernah sambat. Setiap hari saya tinggal ngaji. Dan beliau gak pernah sambat. Gak kayak orang sakit, padahal sakitnya luar biasa. Ini pelajaran bagi saya. Maka 2 bulan yang lalu saya itu dapat 2 penghargaan berturut-turut. Santri Award 2019 sama Muslim Choice Award. Semuanya saya persembahkan untuk istri saya tercinta. Karena beliau ini luar biasa. Saya setiap hari berangkat ngaji yang ngurus pesantren, beliau dalam keadaan sakit. Maka saya sering mengatakan kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa seorang istri. Dan kesuksesan seorang laki-laki banyak mantan yang menyesali. Ya udah ya, luar biasa. Saya ngaji 15 hari baru pulang, sampai rumah bojoku men. Ya Allah. Apa mana ini ngaji diganggu, ini apa mana ini? Orang rampung ya, Husnul Fatimah ya. Apa? Motong tumpeng? Eh? Serah terima kepengurusan. Apa? FKBWWWW itu ini mau? Ya wis, ini wis. Ganggu, orang ngaji weh. Ayo, ayo bentuknya gede ini. Mbak, di sini mah gak apa, di atas aja gak apa-apa. Di atas aja gak apa-apa, Duk. Ya, kamu hari ini belajar ngaji sing tenanan, ya Nduk ya. Karo Ustaz Romeo. Situ aja enggak apa-apa, Nduk. Di belakang sana. Cek, cek lompat sama kerah. Oh ya. Acara selanjutnya potong leher. Oh, ketemu mohon. Sudah jawabannya. Kenapa tadi sarapannya telat? Panitianya sibuk mohon, bikin tumpeng. Mohon perwakilan dari Bapak KDI, Pak Sulistia untuk naik ke panggung. PCI. PCI. Naik. Mas Agus. Mas Agus, monggo. Mama. Monggo yang berkepentingan. Ayo ndang dipotong. Gara-gara kowe goblok kabeh iki. Pemotongan tumpan. Ajur. PDE mangan silet. Tepuk tangan yang meriah. Tanda milad FKKBWIT yang ke-24 dan penyerahan kepengurusan FKKBWIT Tainan. PDE mangan silet ndoke sigar. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Apa meneh? Apa meneh? Oh, telah terima pataka. Ini namanya pataka. Kano. Hiduplah orang itu. Penyerahan kepengurusan dari kepengurusan lama ke kepengurusan baru, yaitu dari Bapak Yudi Rente kepada Bang Ahmad Gondrong. Gondrongnya rasa disebut Oyu. Semoga amanah dapat diterima dengan baik dan bisa menjalankannya dengan baik. Amin. Allahumma. Semoga diterima di sisinya. Amin. Acur. Sampun cukup. Ayo, mikat. Ya, semoga FKKBWIT selalu kompak, rukun, damai. Amin, Allahumma amin. Monggo lah jengan. Ayo. Atiku rasane loro nyawang konco atau karo agomo. Awali mu Krishna guna. Sekali lagi terakhir yang paling kencang. Ya. Malaikat ini langit bengok. Ho a ho. Buka titik. Serap apa? Cara awake dhewe ngajine alon. Duduk lagi nak, duduk lagi. Lanjut. Sampai ganggu meneh awas. Ganggu. Ganggu sarapane telat. Eling-eling tekane mati ngono malah kon sangumi. Kebayang gak kiai viral dari Indonesia ngeteng-ngeteng mie ngapa ning tainan tadi sarapi dancuk kloro atiku. Kerja ekonomine mapan. Moga-moga mulih teko Tainan, teko Taiwan, mulih ekonomi ini mapan kabeh. Amin. Ngono le niat nggih nyenengke wong tuwa, nggih ngunggahke kaji. Bisa nggih bangun rumah tangga meneh. Lho, sing rung duwe sing rondo-rondo kuwi lah ya. Jadilah janda terhormat. Jangan janda nyah-nyoh. Ciri-ciri ini jilbabe ungu. Kelihatannya dia berjodoh dengan kaos putih. Iya. Iki mau lali. Kuku kin dan sunah diketoki, merga aku ora tau muleh. Sing sunah iki 5, siji khitan, loro ngetok kuku, telu ngerok kumis, papat mencabut bulu ketiak. Dadi kowe iso muleh ning omah, ketemu bojomu turu ngorok. Cabut kele sunnah rasul. Sing nomor loro mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dhewe. Ya. Aja mau gawe ning salon. Kok malah ketemu salon karo mbak. Bare napa Mas cukur? Cukur napa? Rebonding krimbat mawon. Malah dikrimbat. Ekonomi ini mapan. Niki videonya hasanah. Lah ekonomi ini wis mapan, perjuangane insyaallah lancar. Bagaimana kemudian kalau saya harus ngurusi 150 santri kalau ekonomi saya enggak mapan? Gratis. Semuanya makan. Saya masakke bunda. Loro tambakke karo bunda. Ngapusi dikei duit karo bunda. Istri saya itu luar biasa. Mbok biyen mbokne ngidam apa? Ketoke nguntal formalin. Dari setiane awet. Cie-cie. Orang bilang, Gus minta istrinya pesek. Oh, jangan salah. Pesek itu adalah mancung yang tertunda. Wong pesek ini nyuwun sewu panjang umur. Ambekane ngirit. Lah sing mancung kaya iki cepet mati. Ambekane boros. Tur lapilek mesti upile gede-gede. Bojoku kok ndobah, bagaimana kalau saya pasang kawat gigi? Enggak usah. Neko-neko. Merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ambayangke coba kalau istriku pakai kawat gigi tak cipok nyantol kok piye jare. Entek cangkemku. Oh bojoku penang kok bengi-bengi ngenteni aku bedakan kekandelen ge. Mohon maaf ya Bah, bedaknya ketebalan. Saya jawab, saya tahu bedak kamu memang tebal, tapi kamu harus tahu cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Piye je bucin je. Mesak de. Milo aku bola balik kondo, cewek kira rasa terlalu digagas. Beda karo sound system. Apa bedanya sound system karo cewek? Sound system diragat oke ketok wujude, cewek diragat oke dipek kancane tak kandani. Rupa-rupa codot iki. Ini yang tadi mantan kiai ya. Oh Kelvin, kok jenenge lu apik daripada raine. Ekonomi ini mapan. Kalau ekonomi ini mapan, perjuangannya lancar. Anda pulang dari sini ekonominya mapan, insya Allah di rumah berjuangnya lancar. Neng oma sing dadi mbah kaum, dadi mbah kaume yo lancar. Sing dadi ustad, ustadnya yo lancar. Karena coba Anda lihat, rumah tangga itu rata-rata hancur karena ekonominya tidak mapan dan perjuangannya terganggu. Oh pemenang neng kampung kok dadi mbah mudine wong NU. Halah halah halah. Summa latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Setan itu mengganggu dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Mulai awakmu iso berjuang ning kampung, kowe mulai saka Taiwan ekonomi mapan, mesti lancar le. Oh, ben sumbut nganggo NU. Iki ne NU kok banser kok. Kadang-kadang apa kita berjuang tuh ya enggak kuat dari arah depan, siapa? Istrinya, bojone cerewet. Alah Mas, Mas mbok megawe kono. Ngurusi diniah iki apa hasilnya? Dadi mbah kaum iki apa gajine? Lah bojone kuat, sing ra kuat sapa? Anake. Alah Pak, Pak izin aku duwe bapak kaya kowe. Lah bojone kuat, anake kuat, sing cerewet sapa? Maratuwane. Betul? Aku ya tau ngrasake. Ora sak penak-penake melu maratuwa. Ora penak, mending mandiri. Betul? Maratuwa kelak wis ngomong ya Allah. Pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak. Kaya baterai 16 tak kandhane. Ora mandek-mandek. Aku tahu ngrasake. Oh ta Bunda. Curhat matamu curhat. Loro ati. Jane mbahku ki sugih pitung turunan. Persoalannya aku keturunan nomor 8. Tek ra ono apa-apane. Niati kerja ekonominya harus mapan, besok perjuangan mensiarkan Islam di kampung masing-masing insya Allah lancar. Amin. Kamu hari ini berjuangnya pakai apa? Pakai YouTube. Maka tolong ya, kalau hari ini semua yang hadir ini YouTuber, saya senang. Berarti apa? Kamu dakwah bil medsos. Subscribe, subscribe. Gua malah ngatur-ngatur kiai kamu tau. Mosok piye kon nyapkrep mantan germo. Subscribermu piro atakon? Subscribermu piro? 10.000. Ya insyaallah mulai saka Indonesia. Tambah mudun. Loh. Iso lho, Nduk, kalau kamu itu mang kreatif, bikin konten yang bagus. Gajimu sebagai YouTuber itu jauh lebih banyak daripada gajimu sebagai buruh migran, sebagai TKI, yakin, yakin. Sekarang orang banyak punya penghasilan ratusan juta. Saya itu ada mantan TKI, tiap hari postingnya pengajian Gus Miftah. Uangnya ya teko ini. Ya ini ngarep dewe. Katanya kameranya paling dhuwur katanya. Saya itu gak apa-apa kalian posting YouTube saya, mbok, tapi mbok lah gawe judul ini rasa yang provokatif loh. Gus Miftah nantang Gus Nur. Ya Allah. Oh, potok ya aku ngono. Ya ora level. Nantang-nantangan akhirnya wong nesu karo aku. Dasar Gus telek. Olah. Kita Jawa aku pilih dadi telek daripada dadi roti. Telek lah oke, so dadi rabuk, roti dipangan dadi tai. Mulai gak judul sing apa, aku mau nengokin nonton kayak Miftah kritik Jokowi. Bahasanya enggak seperti itu. Kowe dadi YouTuber ora apa-apa. Kowe duwe Facebook, duwe Instagram ora apa-apa. Dimanfaatke nggih sing apik, Nduk. Duwe Instagram nggih lebay-lebayan tok. Lah iya tok. Jam 10 bengi kerja ning Taiwan gawe status kedinginan nih. Oh. Diwaca karo kaos putih tak kancani po. Iya. Ayah Edika yang melu-melu komentar WK, WK, WK, WK. Wek. Langsung pengurus KDI melu komentar cemungu. Aku yo mau kalah HIKS. Sing paling konyol iki lak bulan Ramadan, kabeh dipamerke ning Facebook. Ya tak traweh dulu, guys. buka moro ning panti asuhan, alhamdulillah membersamai mereka adem. Padahal mung nunut buka. Alah. Adem matamu, matamu. Njaluk buka. Sing paling bingung mamerke poso. Lah poso ora iso dipamerke to? Salat iso disoting, sedekah iso disoting, atau haji iso disoting. Lah poso arep mamerke abakmu. Hah. Iki meh poso hati-hati lho. Apa-apa diposting ra karo-karuan. Gas 3 kg di foto, posting Facebook. Wah, kelapa muda guys. Apa matamu ki katarak? Rasa bedoknya gas 3 kg karo degan. Sing paling ciloko apa kang? Orang gitu. Kecoa, coro di foto, ceklik, posting. Kurma guys. Ya. Karet gelang, uwoh kan di foto dua piring. Hah. Indomie goreng guys. Matamu, matamu. Makanya besok di akhirat malaikat itu sudah tidak punya barang bukti apapun. Dia sudah tidak menulis apapun. Sekarang Rokib dan Atid ki nganggur tak kandani. Soalnya apa? Kabeh mau tulis dhewe. Besok begitu di akhirat malaikate kangon karo Gusti Allah. Hei malaikat, oh subhum, hisab dia. Malaikate datang tanpa membawa satu catatan pun. Kowe seneng modaran di catatan. Begitu ketua mawakmu langsung malaikate bengok. Hei! Pak nih HP-mu mau diar. Akhirnya barang bukti nih kabeh nih jeruh HP-mu. Ya Allah, gue sing nelponi rondo konangan sesuk nih. Nelponi bojone wong konangan. Gue gawe gaweane ngisruh bojone wong konangan. Ayo, masak sayur terong dicampur pare. Hei bojone wong piye kabare? Kabeh ketok sok hati-hati. Tanganmu gawene nyabun, ketok kabeh sesuk ning akhirat. Allah seminggu ping pindho kok arang-arang kok piye. Ya, ekonomine mapan, fidunya hasanah, perjuangane lancar. Lah perjuangane lancar mesti uripe istiqomah. Kenapa istiqomah itu berat? Iya, istiqomah itu berat karena kalau ringan namanya istirahat. Kenapa hidup banyak cobaan? Iya, kalau kan namanya hidup itu banyak cobaan, kalau banyak cucian namanya laundry. Ngopo ya gue malah. Sing disoteng iki raiko aja ngisorku. Mosok fokuse ning ngisor ya. Ah, bahaya ini. Maaf ya, Bun ya. Maaf ya, Bunda, aku ternoda. Lah wong raine ning dhuwur kok sing disoteng ngisor ngene lho. Sorry ya, kita beda keyakinan. Kamu yakin mau, aku yakin gak mau. Lo ngene bro, aku kerasa bokongku nut nut nut. Mulai kok langsung nyanyi. Aku wis kadung sayang, tarewangi berjuang, kok malah ditinggal ngilang, tanco tenan. Eh, rai ya job iki lho. Dek, kamu depan, Dek. Mau tepi aku, Dek. Langsung ngene, bro. Apa rumah sana kiai iki cilik. Piye, Bun, piye? Padake. Kelingan telah gue nego sentah ke bunda apa? Melebu kamar bengok. Tekku iki aja kedolanan mergo tekku sagede kentongan. Sing tak jaluk ora mung pacaran tapi ayo rabi sing tenanan. Wirungono laki-laki yang sering chatting melalui WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Wow. Kamu yang datang kepadanya dengan membawa coklat akan kalah dengan laki-laki yang mendatang kepadanya dengan membawa seperangkat alat maksiat. Alat sholat. Iki jujur lah rabi, nah hati-hati nih. Saya terima nikahnya dengan Mas Kwen seperangkat alat maksiat berserta kondom-kondomnya. Aku pengalaman matamu. Aku biar rabi ini kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mas kawin apa nih? 20 ekor unta. aku mbeng rabi bunda 20 ekor tengu. Cuma si menbun. Shallu ala Nabi Muhammad. Uribe istiqomah. La uribe istiqomah insyaallah matine husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jadi salah kalau orang mengatakan tidak ada kaitannya uang dengan istiqomah. Oh no. Uang kila uribe kepenak, perjuangannya lancar, uribe istiqomah, matine husnul khatimah. Apa meneh bondone dimanfaatke sing bener husnul. Senajan ber bondo-bondo rungokno kupingmu. Marine mung sarung ombo anak bojo moro tuwa yen wis nguruk banjur lunga. Kuwi rasa crek-crek mana kaya pengamen lampu merah. Iku po yo enten ki nguyuan no. Aku ngerti penyakitmu kencing manis. Maksudnya saben delok sing manis pengen kencing. Iya. Dasar rupa codot. Mila donga sing sering diwaca napa? Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Dan ternyata harta kita Mas Budi, kanca-kanca KBWWWWIT, itu ternyata bisa menjadi wasilah untuk husnul khatimah. Saya punya banyak sekian kasus ya, uang gila ahli sedekah mati ini gampang. Contoh nih, Ki Entos Susmono, jamaah saya itu. Jam segini masih ngaji, bar ngasar, pingsan, gowon rumah sakit, maghrib meninggal. Kuwi mergo wonge dermawan, husnul khatimah. Mila aku ki berharap mati ini pas pengajian. Kan sapa ngerti toh? Aku ngaji ning tainan malaikat Israel teko. Langsung diumumke ning medsos. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang, kaos putih. Bersama jilbab ungu. Jam berapa sekarang? Jam berapa? Pengajian dianggap selesai menurut panitia karena tempat mau diserbu sama Satpol PP ya. Diulangi bareng-bareng dileng-ileng, iki inti pengajian hari ini. Surga diterangi bareng-bareng menapal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surga itu kuncinya husnul khatimah. Husnul khatimah kuncinya istiqomah. Istiqomah kuncinya perjuangan lancar. Perjuangan lancar kuncinya ekonomi mapan. Ekonomi mapan kuncinya punya pekerjaan. Dan kalian hari ini merintis untuk itu. Kerja, ekonomi mapan, perjuangan lancar, urip istiqomah, mati husnul khotimah, surga. Amin Allahumma. Amin. Kuwi ngono, muda kerja, tua ibadah dan kaya raya, mati masuk surga. Kaos putih saya doakan masuk surga pertama kali. Berangkat habis pengajian. Amin. Ya, semuanya berdiri kita sholawat hasbi robbi, kemudian kita berdoa bersama-sama. Sholawat ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Yang khusus salamannya nanti Bunda kalau lebaran. Nanti aja nanti. Yang khusus sholawat ini yang dimana-mana saya dengungkan, saya lantunkan. Ini adalah sholawat munajat. Kalau kalian pengen tahu artinya apa? Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Gak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Maka hari ini apapun masalahmu pasrahkan sama Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hasbi Rabbi salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, ya Allah yang Maha Sayang, ya Allah yang Maha Kasih. Terima kasih ya Allah atas segala karuniamu. Terima kasih kami yang terhingga ya Allah atas semua karuniamu. Terima kasih kami ya Allah atas semua rizkimu. Terima kasih kami kepadamu ya Allah atas semua anugerah dan nikmatmu. Begitu besar anugerahmu ya Allah sehingga engkau menantang kami hamba-hambanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika engkau menghitung nikmat Allah maka kamu tidak akan bisa memberikannya. Ya Allah ya Rabb, sungguh luas karuniamu, sungguh besar anugerah dan rizkimu. Tapi kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan segala kemaksiatan. Kami balas dengan perbuatan dosa. Kami balas dengan kekhilafan dan kemungkaran. Ya Allah ya Rabb, engkau menantang kami ya Allah untuk menghitung semua karuniamu. Dan pasti kami tidak bisa melakukannya ya Allah. Seberapa banyak nikmat yang kau berikan kepada mata kami ini ya Allah, sehingga mata kami dengan leluasa ya Allah memandang dunia seisinya merupakan karuniamu ya Allah. Begitu banyak anugerahmu kepada telinga kami ya Allah, sehingga ya Allah dengan telinga ini kami mampu mendengar semua kalimah-kalimahmu ya Allah. Begitu banyak engkau memberikan kenikmatan terhadap mulut kami ini ya Allah, sehingga saban hari kami berbicara ya Allah tanpa pernah kau mintakan apapun dari kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang senantiasa menyadari dengan segala karuniamu ya Allah, membalas semua kebaikanmu dengan kebaikan kami ya Allah. Engkau begitu baik dengan kami ya Allah, engkau melayani semua kebutuhan kami ya Allah, tapi kami senantiasa tidak bisa melayanimu dengan baik ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah, ampuni segala kealpaan kami ya Allah. Wabil khusus ya Allah, di tempat yang baik ini, ketika kami ketemu dengan saudara-saudara kami yang baik ini, saudara-saudara semuanya yang mencintaimu dan mencintai Rasulmu ya Allah, ketika kami bertemu di acara yang baik ini, perkenankanlah kami ya Allah, wabil khusus untuk berdoa untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, Sayyidina Ali mengatakan kepada kami, ketika seorang anak membalas kebaikan kedua orang tuanya, maka 24 jam seumur hidupnya dia berikan kepada orang tuanya, tidak mampu membalas kebaikan seorang ibu ketika melahirkannya. Padahal ya Allah, bagaimana kami bisa berbuat baik dengan kedua orang tua kami 24 jam ya Allah. sementara kami jauh dari mereka, ya Allah. Bahkan, ya Allah, ketika kami berangkat di tempat ini, ya Allah, semuanya, ya Allah, difikirkan oleh orang tua kami. Banyak di antara kami yang berangkat ke tempat ini, ya Allah, karena hutang yang menumpuk di Indonesia, ya Allah. Banyak di antara kami yang berangkat di tempat ini, ya Allah, karena tuntutan beban hidup yang ada di Indonesia, ya Allah. Tuntutan ekonomi, ya Allah. Orang tua kami dengan ikhlas, ya Allah, membawa sertifikatnya ke bank untuk berutang demi kami bisa berangkat di tempat ini, ya Allah. Orang tua kami rela kesana kemari mencari hutangan untuk kami, ya Allah. Sementara kami, ya Allah, begitu sampai di tempat ini, Engkau berikan karunia, nikmat, dan rizki, kami melupakan jasa kedua orang tua kami. Begitu banyak yang hadir pada hari ini, ya Allah, melupakan kebaikan-kebaikan orang tua kami, ya Allah. Sehingga uang yang kami dapat seolah-olah tidak ada berkah dan maknanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, begitu durhakanya kami, ya Allah. Kami bisa hidup sampai hari ini merupakan jasa kedua orang tua kami. Kami bisa bekerja merupakan jasa dari kedua orang tua kami. Tapi begitu kami berpenghasilan, ya Allah, banyak di antara kami yang melupakan kedua orang tua kami. Yang awalnya kami datang ke tempat ini untuk membahagiakan mereka, ya Allah. Tetapi sampai di tempat ini kami melupakan mereka, ya Allah. Banyak di antara kami yang datang di tempat ini untuk membahagiakan ibu kami, ya Allah. Tetapi sampai di tempat ini kami melupakan ibu kami, ya Allah. Banyak di antara kami yang datang ke tempat ini untuk membahagiakan anak-anak kami, ya Allah. Tapi sampai tempat ini kami melupakan anak kami, ya Allah. Banyak di antara kami yang datang untuk membahagiakan suami istri kami di rumah, ya Allah. Tapi justru tempat ini kami melupakan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami ingin, ya Allah, hasil kerja kami ini barokah, ya Allah. Kami masih ingin, ya Allah, dengan hasil kerja kami ini kami menuntun bapak ibu kami untuk ziarah Makkah Madinah, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, dengan hasil kerja kami, kami menghajikan bapak ibu kami, ya Allah. Kami ingin dengan hasil kerja kami, ya Allah, kami ingin mengumrohkan mereka, ya Allah. Kami ingin membuatkan mereka rumah di surga, ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan pernah Engkau jadikan kami anak-anak durhaka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, belum ada kebaikan kami untuk orang tua kami. Sementara orang tua kami umurnya semakin menua, ya Allah. Bahkan banyak di antara kami hari ini, ya Allah, yang memiliki bapak ibu di Indonesia dalam keadaan dan sakit. Bahkan ada di antara mereka yang telah menjemput sakaratul maut, ya Allah. Bahkan banyak di antara mereka yang telah meninggalkan kami tatkala kami masih bekerja, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah kami senantiasa anak yang soleh, anak yang berbakti kepada mereka, ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, siapapun hari ini yang hadir dalam keadaan sakit, ya Allah, Engkau angkat semua penyakitnya, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar dari masalah kami, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah, ya Allah, kami minta kepada-Mu bahagiakan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, siapapun hari ini yang keluarganya berantakan, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang menyenangkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini, ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah, ya Allah, ya Rabb. Panjangkanlah umur kami, ya Allah, sehingga kami mampu membahagiakan kedua orang tua kami. Panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah, sehingga mereka mampu menikmati kesuksesan kami, ya Allah. Apa artinya jerih payah kami ini, ya Allah, ketika kami bekerja di sini, ya Allah, untuk membahagiakan mereka, sementara kami kabar-kabar dari Indonesia, nak, bapak ibumu telah berpulang, nak. Bapak ibumu telah kembali kepada Allah, nak. Untuk itu, ya Allah, kami ingin, ya Allah, di sisa usia kami, ya Allah, membahagiakan mereka, ya Allah. Kami ingin melihat senyum mereka yang tulus, ya Allah. Kami ingin mereka betul-betul ridho kepada kami dengan akhlak kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, siapapun di antara kami dan orang tua kami yang akan Engkau panggil, ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami, ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Wakhtim lana mikabil khair wa ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahim. Uribe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine Madine selamat, uripe selamat, Madine selamat, uripe selamat, Madine selamat, uripe selamat, matine selamat, hayatus salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam, hayatus salam. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.